Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masuk bab yang baru, bab la yutbahu lillah bimakani yutbahu fihi li ghairillah. Yaitu bab tidak boleh menyembelih, tidak boleh hewan disembelih untuk Allah sekalipun, bimakanin, tetapi itu ternyata disembelih di sebuah tempat, yutbahu fihi li ghairillah, tetapi itu disembelih di tempat yang mana hewan-hewan disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Ya, misal ya, di pantai selatan sering diadakan acara sesaji untuk togut Nyi Roro Kidul misalkan. Ya, maka kita menyembelih untuk Allah dalam akikah atau dalam hewan kurban. Kita menyembelih untuk Allah di tempat tersebut nggak boleh. Ya, di tempat yang biasa mereka melakukan sembelihan untuk para togut, paham nggak di sini? Atau tempat id mereka, hari perayaan kekufuran mereka di situ, kita nggak boleh di situ juga menyembelih hewan untuk Allah sekalipun. Taib, maka ini bab ini adalah bab perincian dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya yaitu bab larangan menyembelih untuk selain Allah, maka bab ini perinciannya. Dan bab ini adalah diantara satu dari'ah, menutup celah pintu-pintu yang akan menghantarkan kepada apa yang dilarang. Ya. Nah, walaupun menyembelihnya untuk Allah, dan dalam syariat Islam biasa demikian. Semisal kita sholat ke kubur, sholat menghadap kuburan itu gak boleh. Maka Nabi SAW pun juga melarang sholat di sisi kuburan. Ya. Kemudian kita dilarang untuk sholat ketika matahari sudah menguning menjelang terbenam. Kenapa demikian? Karena saat itulah tanduk setan muncul dan kaum musyrikin sujud kepada setan. Maka di waktu tersebut kita gak boleh sholat. Ya, sholat sunnah gak boleh demikian. Taib. Dalam syariat demikian, menutup celah-celah yang akan menghantarkan kepada apa yang dilarang. Nambar kalau fikum. Bisa dipahami sini? Ya, jadi la yutbahu lillah, tidak boleh hewan disembelih untuk Allah sekalipun, bimakanin yutbahu fihi li ghairillah. Di sebuah tempat yang dimana di tempat tersebut juga dipersembahkan sesaji, sembahan, apa sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Ya, kita enggak boleh menyembelih di tempat orang-orang memberikan sesaji kepada tagut, kepada setan, kepada Mbah Wong Rekso, kepada Nyi Roro Kidul, kepada penghuni-penghuni gunung, enggak boleh demikian. Nah, karena menyembelih di tempat tersebut walaupun untuk Allah, maka itu adalah wasilah menuju kesyirikan. Minimalnya apa? Kalaupun itu mudarat tidak menimpa kita, kita katakan enggak kok saya ini untuk Allah. Iya, tapi nanti orang lain yang melihat dan orang lain sudah tahu tempat tersebut adalah biasa diberikan sesaji persembahan untuk selain Allah, orang lain melihat, oh ini dia tuh menyembelih untuk dewa itu, untuk togut itu, untuk jin penunggu ini, penunggu itu. Maka semakin ada penguat buat orang-orang awam yang melihat. Paham gak sini? Ya. Nah. Ya. Baik. Nah, demikian pula menyembelih untuk Allah sekalipun di tempat di mana di situ diagungkan ya bagi kaum musyrikin. Mereka biasa melakukan id di situ. Maka Rasulullah SAW melarangnya demikian karena hal ini adalah di antara wasilah yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Ya, syariat demikian. Syariat melarang sholat menghadap kuburan. Ya. Walaupun sholatnya itu untuk Allah, dikhawatirkan nanti ya akan disangka oleh orang minimal bahwasanya dia sholat sujud kepada penghuni kubur, meminta kepada penghuni kubur. Nah, demikian pula kita doa di kuburan, ya, walaupun doanya itu untuk Allah, kepada Allah. Nah, ini tidak boleh demikian. Kenapa demikian? Nanti disangka orang ini akan itu adalah doa yang ditujukan kepada penghuni kubur. Nah, bisa dipahami nggak sini? Nah, makanya kita nggak boleh berdoa kepada Allah sekalipun di makam-makam keramat yang biasa orang berdoa kepada penghuni makam keramat tadi. Memang berdoanya kepada makam sunan misalkan, ya. Nah, mungkin ada di antara orang yang ikut ziarah ke kuburan itu, ke ziarah apa namanya, religi, ya? Wisata religi, misalkan ke Demak, ya, ke Demak itu, sunan apa itu namanya? Makam Sunan, makam Sunan Demak. Biasanya di Sunan Demak itu atau di yang lainnya, ya, biasanya mereka memang memberikan ibadah di situ, berdoa kepada Sunan Demak, meminta beristighosah dan seterusnya. Nah, mungkin ada di antara orang yang ikut ziarah wisata religi tadi berdoa kepada Allah, tidak kepada Sunan Demak. Dia nggak boleh di situ, ya, nggak boleh. Karena apa? Pertama, ini wasilah menuju berdoa kepada penghuni kubur, yang berikutnya akan disangka oleh orang awam bahwasanya perbuatan tersebut tidak mengapa. Ya, buktinya dia pun juga ikut-ikutan berdoa di situ. Nah, ya, bisa dipahami, ya. Ini namanya saddud dzariah. Baik, barakallahu fikum. Baik, ini Syekh kemudian membawakan ayat wa qaulillahi taala wala taqum fihi abada. Janganlah engkau duduk di situ, berdiri di situ, yaitu salat di masjid diror tersebut selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Maka masjid yang didirikan di atas asas takwa, yaitu Masjid Quba, di awal, sejak awal berdirinya masjid tersebut, itu lebih layak engkau berdiri di situ, engkau salat di situ. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Di dalam Masjid Quba tersebut terdapat orang-orang yang hendak mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, ini kisah ini nanti akan disebutkan oleh Syekh Al-Qarawi di akhir kisah. Intinya, kisahnya bahwasanya ada seorang yang bernama, ini dijuluki langsung oleh Rasulullah SAW, yaitu Abu Amir Al-Fasik. Al-Fasik. Al-Fasik, paham ya? Orang yang fasik. Nah, nama dia Abu Amir aja. Ya, dia sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, sebelum hijrahnya sahabat, dia ini ada di Madinah. Dia membaca kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, dia baca semua di masa jahiliyah. Dia beribadah kepada Allah sehingga dia dapat julukan Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib, seorang pendeta. Orang yang senantiasa mendedikasikan hidupnya beribadah kepada Allah. Maka orang-orang pun mengagungkannya. Kenapa? Karena yang nampak dari si Abu Amir Ar-Rahib ini adalah bagaimana dia beribadah kepada Allah dan seterusnya. Hingga akhirnya para sahabat dan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dia pun hasad. Hasad. Maka orang-orang mulai mengagungkan Rasulullah SAW, dia pun merasa terpinggirkan. Ya, terpinggirkan, dia pun hasad. Dan dia pun membenci Rasulullah, mengkufuri Rasulullah. Maka Nabi SAW menamakan orang tersebut sebagai Abu Amir Al-Fasik. Kenapa? Karena yang namanya fasik keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian ya, si Abu Amir Al-Fasik ini pergi ke Syam. Ke Syam, di sana banyak Nasrani. Dia pun menghasut orang-orang yang ada di Syam untuk melawan Rasulullah SAW yang ada di Madinah, yang baru datang ke Madinah. Ya. Kemudian dia pun dia di Syam, dia menulis surat untuk sekelompok orang yang ada di Madinah yang pura-pura masuk Islam, yaitu kalangan munafikun. Ya, ini dia yang menulis surat. Kalian bangun masjid, bikin-bikin masjid tandingan, masjid diror, bikin masjid tandingan. Ya, maka mereka pun supaya kalian nanti berkumpul di situ, musyawarah di situ, bikin ya tandingan lah, bikin tandingan lah. Ya, nah kalian di situ, maka Rasulullah nggak tahu, ya nggak tahu. Ya, maka mereka pun ya, meminta kepada Rasulullah SAW agar mampir ke masjid mereka untuk sholat di situ. Kalau Rasulullah SAW sholat di situ berarti sudah ada pengakuan, ya, ada tazkiyah. Maka Rasulullah SAW menyatakan nanti kalau kita sudah pulang dari perang Tabuk, kata Nabi, inna ala safarin ila ghazwati Tabukin, insya Allah idza raja'na nusalli fihi, kata Nabi SAW. Kami sedang dalam perjalanan ke perang Tabuk. Kalau kami pulang ke Madinah, insya Allah kita akan sholat di situ. Ya, Nabi SAW nggak tahu maksud mereka apa, makar mereka apa. Padahal mereka di masjid tersebut dibangun untuk menyusun kekuatan, untuk melakukan perlawanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas mandat dari Abu Amir Al-Fasik yang sedang berada di mana? Di Syam. Maka para kaum munafikun yang ada di Madinah diperintahkan oleh Abu Amir Al-Fasik untuk bikin demikian masjid tadi, masjid Dirar. Nah, ya, maka Allah kemudian ketika Rasulullah Sallam kembali dari Tabuk, ya, maka turunlah ayat ini. La takum fihi abada. Janganlah kalian, janganlah engkau wahai Nabi berdiri di masjid tersebut selama-lamanya. Enggak boleh. Ini masjid apa namanya? Dirar. Bahkan diperintahkan untuk dihancurkan. Ya, untuk dihancurkan. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat menghancurkannya. Walaupun tempatnya masjid. Tempatnya masjid. Nah, tapi niat orang yang membangunnya, nah, yang dinilai itu apa? Niatnya, maksudnya, tujuannya. Baik, nah kita baca penjelasan dari Syekh Al-Qarawi. Barakallahu fikum. Syarhul kalimat, ya, penjelasan kosakata. La takum fihi ay la tusalli fihi. Ya, jangan engkau berdiri di situ, maksudnya jangan engkau sholat di situ. Ya, di masjid Dirar, wa domir wal majrur wa huwa al ha fihi, ya, domir kata ganti fihi di kata huruf ha fihi itu aidun ala masjid Dirar, itu kembalinya kepada masjid Ad-Dirar. Nah, abada selama-lamanya, dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman bima'na daiman, itu ka dzaraf. Ya, ini kalau antum belum belajar nahwu bingung saya jelasinnya. Ya, dzaraf. Ya, lima yustaqbal minaz zaman. Itu intinya dia adalah kata ganti yang menunjukkan waktu yang akan datang. Ya, abada. Yang maknanya adalah daiman selama-lamanya. Jangan kau berdiri salat di situ selama-lamanya. Kemudian Allah berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi." Dan masjid, yaitu Masjid Quba, yang didirikan di atas takwa, ya, dari awal berdirinya itu lebih layak engkau berdiri di situ, engkau sholat di situ, ya. Ussisa ala takwa, ala taatillah wa rasulih, ya, dibangun di atas asas ketakwaan pada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud di sini wal muradu bihi Masjid Quba, Masjid Quba, masjid yang ada di Madinah, ya, yang Rasulullah SAW biasa ke Masjid Quba. Dan Quba memiliki fadilah, keutamaan. Yang kata Nabi SAW, as-salatu fi masjid Quba'in ka umratin. Salat di Masjid Quba itu pahalanya seperti pahala umrah, subhanallah. Ya. Kenapa demikian? Karena masjid inilah yang pertama di Madinah dibangun di atas asas takwa. Ya, sehingga Rasulullah SAW salat di situ. Ya, barakallahu bikum. Dah kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitih ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salat, siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba dan dia salat di situ dengan salat apapun, salat tahiyatul masjid, salat apapun, maka dia mendapatkan seperti pahala umrah. Subhanallah. Seperti pahala umrah. Ya, pahala umroh besar nggak? besar, antum mesti keluarkan kocek 20-30 juta, luangkan waktu 9 hari sampai 2 pekan untuk menggapai pahala umrah. Nah ini sholat di situ Quba, dapat pahala umrah, subhanallah. Ya. Kemudian taqumu fihi, yang engkau sholat di situ, aitu sholli fihi, berdiri di situ engkau sholat di situ. Ya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu, di dalam masjid Quba terdapat para pria, orang-orang yang mereka mensucikan diri, ai yatanazzahuna minal ahdasi wal anjas, yang mereka mensucikan diri dari hadas dan najis, al-hissiyah dan maknawiyah. Najis hissi, memang his, memang betul-betul itu hadas, hissi yang dapat dicerna oleh indra, hissi yang memang real, najis yang real, ya, kotoran dan segala macam, maupun najis maknawi, penyakit hati. Ya, paham enggak sini? Nah, itu penyakit hati. Kalau yang maknawi berarti apa tuh bahasa kitanya? Hah? Ah, yang real maupun yang maknawi, yang nah, yang zahir batin gitulah ya. Nah. Yang lahir batin ya, yang maknawi, yang batin. Najis maknawi, penyakit hati, apalagi? Hasad, apalagi? Banyak penyakit hati. Iri. Nah. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Ya. Wal mutanazzihina an awdari syirki wa rijisihi. Dan orang-orang yang belum ya. Lil mutahhirin ya. Ya, wallahu yuhibbu al mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ay mutanazzihin, yang mensucikan diri anil qadurati, dari berbagai kotoran, wan najasati, dan najis-najis. Wal mutanazzihina an awdari syirki wa rijisihi, dan yang mensucikan diri dari berbagai kemudaratan syirik dan rijis dan kotorannya, kotoran kesyirikan. Naam barakallahu fikum. Ya. Syarhul ijmali, penjelasan global ayat ini. Yanhallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-ayati an yusalliya fi masjidid dirar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya di ayat ini untuk salat di Masjid Dirar. Alladhi ussisa awwala ma ussisa 'alal maqasidi al-khabisati as-sayyi'ah. Yang memang didirikan di atas tujuan yang buruk, ya, di atas tujuan yang jelek dan buruk. Wa ya'muruhum bis-salati fil masjidi alladhi ussisa awwala ma ussisa 'ala ta'atillahi wa rasulih. Dan Allah memerintahkan mereka untuk salat di masjid yang dibangun pertama kali di atas asas ketakwaan pada Allah dan Rasulnya, yaitu Masjid Quba. Summa asna 'ala ahli hadzal masjid. Kemudian Allah memuji orang-orang yang ada di masjid tersebut, Masjid Quba. Wa dzakara annahum yahrisuna 'ala at-taharati wan nadhafati, dan Allah menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk mensucikan diri dan membersihkan jiwa. Tsumma bayyana subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, annahu yuhibbu al-mutatahhirin minal qadurati wan najasati. Bahwa Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri dari berbagai kotoran dan najis. Wal mutanazzihina an awdari syirki wa rijisihi au arjasihi. Dan Allah mencintai orang-orang yang mutanazzihin. Itu sama mutanazzihin dengan mutatahhirin, kurang lebih sama maknanya. Yang mensucikan dirinya dari awdar, berbagai kemudaratan, kesyirikan dan kotoran-kotoran syirik. Fawaid, yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini, al-awwal yang pertama, tahrimul i'anati alal batil, haramnya menolong kebatilan. Ini dianggap menolong kebatilan ya, karena Masjid Dirar didirikan di atas kebatilan. dengan maksud batil oleh orang-orang ahlul batil, orang-orang yang batil. Maka kalau kita mau sholat di situ, itu seolah-olah menolong mereka. Ya. Nah, ini. Tayyib barakallahu fikum. Wujubu ingkari mungkari bi khidlani ahli. Yang kedua, wajibnya mengingkari kemungkaran dengan membiarkan atau mengabaikan orang-orangnya, orang-orang yang mungkar tadi, ya abaikan aja. Nah. Kayak masjid LDII, kita diundang di situ. Hei, sholat sini. Ya enggak usah. Mereka juga takiyah kok. Kita datang ke situ dianggap kita kafir. Ya. Kita pun dianggap najis. Ya. Kita pun dianggap sesat, jahiliyah, enggak berbaiat kepada amirnya. Ya, enggak perlu kita sholat di situ. Ya. Dan kalau kita sholat di situ malah seolah-olah memakmurkan masjidnya. Ya, masjid LDII. Masjid yang dibangun di atas niat yang busuk, niat yang jelek. Ya. Taib sebagai markas-markas mereka. Ya, untuk semakin menyebarkan paham sesat, menyesatkan mereka. Nah, barakallahu fikum. Maka enggak perlu kita sholat di masjid-masjid kayak misal LDII. Ya, nanti orang melihat juga, oh, Pak Arifin ini kan terkenal Wahabi. Nah. Oh, mau sholat situ berarti enggak apa-apa dong. Nah. Oh, iya. Jangan. Ya, Pak Kasino terkenal sebagai Thomas, tokoh masyarakat. Nah. Kok mau sholat di masjid LDI? Berarti enggak apa-apa LDI dong. Tuh, tokoh masyarakatnya di sholat di situ. Kita udah terlanjur masuk. Udah terlanjur ya. Ya. Nah. Taibar. Taib berikutnya. Yang berapa, yang keberapa sekarang? Asalis yang ketiga. Bayanu khataril munafikin alal ummatil islamiyah. Penjelasan tentang bahayanya kaum munafikin atas umat Islam. Wa wujubul hadri minhum. Wa wujubul hadri minhum. Dan wajibnya mewaspadai mereka. Ini bahaya ini, munafikin. Lihat munafikin zaman sekarang. Lebih ngeri daripada munafik zaman dulu. Munafik zaman dulu menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Kalau zindik, munafik, murtadun zaman sekarang, menampakkan kekafiran, memusuhi Islam. Terang-terangan kampanye jilbab gak wajib, zina itu halal, selama suka sama suka. Hubungan non martial. Marital, ya? Martial sih. Hah? Nah. Ya. Lihat orang-orang munafik. Ya. Orang-orang kalangan murtadun dari kalangan ahli sekuler, ahli pluralis, ya, ini bahaya mereka ini. Ya, kalau kita mau mengerahkan tahdir kepada mereka yang paling maksimal kita kerahkan, jangan terbalik. Ya, maksimal tahdir kita kerahkan kepada sesama ahli sunnah. Ini bodoh kuadrat. Sementara munafik, zindik, murtadun yang terang-terangan memerangi Islam. Kalaupun dia tahdir cuma 1, 2, 3 kali selesai udah. Formalitas. Secara global-global aja. Jil sesat, udah gitu aja. Sementara ahli sunnah, oh dirinci sama dia. Namanya, orangnya. Satu-satu kena. Giliran murtadun. Dari kalangan ahli sekuler, ahli pluralis, ahli liberalis, cukup global. Ya, jil sesat, udah gitu aja. Giliran ahli sunnah yang beda radio sama dia, dirinci atu-atu. Ini orang bodoh kuadrat ini, nggak ngerti mana yang paling kemungkaran. Ya, kok bisa? Orang jil liberal selamat dari dia. Kaum muslimin enggak selamat dari lisannya. Allah musta'an. Ya. Enggak punya rasa cemburu terhadap agama ini. Agama ini udah di sikat dari berbagai lini, dari kalangan liberal, ya, dari pejabatnya, sampai rakyat melaratnya, yang punya pemikiran liberal, terus menyerang Islam. Ya, dari tingkat atas, terus menyerang Islam. Dari pejabat jahat sampai rakyat melarat yang punya pemikiran liberal, kita diserang. Ya, diserang kita ini. Ya, harusnya counter-counter itu maksimal kita kerahkan menghadapi mereka. Ya, ini kalau paham dakwah. Ya, ini kalau paham dakwah. Ya, adapun kalau sesama Ahlussunnah, ya, beda apa, beda madhab. Itu sekali aja, sekali dua kali selesai. Ya, beda mazhab, beda apa, beda radio lagi. Nah, udah sekali sambil jalan aja udah. Sambil jalan, jangan fokus di situ. Tidak, fokusnya di situ. Giran bantah liberal, munafikun sambil jalan. Terbalik. Ya. Kuburiun, ya. Islam liberal yang sekarang berbungkus kekuburan Islam Nusantara sambil lewat sama dia, bahkan gak disentuh. Allah musta'an. Ya, ini bahaya yang kayak begini. Ya, jadi harus pintar-pintar kita. Lihat kata Syekh, Bayanu khatarul munafikin 'alal ummatil Islamiyah. Penjelasan tentang bahayanya kaum munafikin atas umat Islam. Bahayanya luar biasa. Ini di masa Rasulullah SAW. Gimana di masa kita? Ngeri lagi, yang mereka enggak main-main lagi. Enggak seperti Abdullah bin, enggak seperti Ubay bin Salul. Ya. Yang enggak seperti Ibnu Salul dan gembong-gembong munafik lain yang pura-pura Islam. Diajak jihad enggak mau, ya Rasulullah, inna buyutana aurah, ya. Mereka sholat ke masjid zuhur, asar, maghrib. Ya, isya dan subuh karena di situ dibutuhkan kekuatan iman. Dan di masjid juga enggak kelihatan, enggak ada lampu, enggak kelihatan, enggak perlu hadir. Ya. Bahkan terkadang mereka ikut jihad, namun gerecokin. Ya. Gerecokin. Lihat mereka sholat bersama Rasulullah SAW, dengerin kiroahnya Rasulullah SAW, sholat maghrib, sholat Jumat, dengerin khutbahnya Rasulullah SAW. Ya. Ini munafikun. Dan mereka bahaya sekarang. Munafik zaman sekarang lebih ngeri lagi. Terang-terangan memerangi Islam. Zindiq, murtadun. Ya, mereka terang-terangan. Mengkampanyekan kebebasan LGBT. Memperkenankan LGBT. Menghalalkan zina. Mengatakan jilbab gak wajib. Kesetaraan gender, menolak poligami, diiklanin di TV oleh partai setan Indonesia, partai anti poligami. Subhanallah. Ya, kayak begitu sekarang ini permusuhan kalangan zindik. Nah, ini bahaya sekali. Kalau kita nggak counter, kita diem aja gitu. Gimana? Orang-orang akan ngat apa? Hah? Boleh-boleh aja. Baik. Berikutnya mana lagi? Ar-Rabi, fadlu Masjid Quba. Ya, keutamaan Masjid Quba. Tadi telah banyak disebutkan, ya. Keutamaan tentang Masjid Quba ada berbagai hadis. Ya. Tadi as-salatu fi masjid Quba'in ka umrah. Ya, salat di Masjid Quba seperti umrah, man tatahara fi baitihi thumma ata masjid Quba'in fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Ya, dia bersuci di rumah dia, kalau jamaah haji atau umrah di Madinah, dia bersuci di hotelnya. Kemudian ke Masjid Quba. Ya, berjalan ke Masjid Quba. Biasanya Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar pada asar ke Masjid Quba. Ya, kemudian sholat di situ, di sholat apa aja, karena redaksinya umum. Kata Nabi SAW, fasalla fihi sholatan, dia sholat di masjid tersebut dengan sholat apa aja, dengan sebuah sholat maka dia mendapatkan pahala umroh. Nah, ini Masjid Quba. Nah, Ya, berikutnya yang kelima, al-khamis itsbatu sifatil mahabbati lillahi ala wajhil laiq bihi subhanah. Yang kelima, penetapan sifat mahabbah ya bagi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan metode yang layak bagi Allah. Bahwasanya Allah punya sifat mahabbah berdasarkan ayat wallahu yuhibbu al-mutatahhirin. Ya. Maka orang-orang Asy'ariyah mereka mengingkari sifat mahabbah, sifat cinta. Ya, mereka mengatakan itu bukan makna cinta, itu maknanya Allah menginginkan kebaikan buat hamba-hamba yang dicintai. Misalkan kayak ayat ini, innallaha wallahu yuhibbu al-mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kata orang-orang Asy'ari, oh itu bukan mencintai, maknanya Allah menginginkan kebaikan. Nah, maka ucapan orang-orang awam yang menyatakan, ya Allah masih sayang sama kamu, Allah masih sayang sama kita, maka ucapan orang awam ini adalah musuh Asy'ari. Dan orang awam ini dipastikan bukan Asy'ari, enggak dari depan, enggak dari belakang, enggak dari atas, enggak dari bawah, bukan Asy'ari sama sekali. Ya, paham enggak tuh? Karena Asy'ari menolak sifat mahabbah. Mereka mentahrif, memalingkannya kemana? Hah? Iradah. Ya, mereka memalingkannya kepada sifat iradah. Ya. Hanya sifat 20 itu pun setelah digabung, dimix dengan madhab Maturidiyah. Sebelumnya cuma 13. Atau sebelumnya lagi cuma 7. Ya. Barakallahu fiikum. Nah. Baik. Kemudian mana lagi? As-sadis yang keenam, tahrimu sholati fi masjidid dirar au fi makanihi ila yaumil qiyamati. Haramnya sholat di masjid dirar atau di tempat situ sampai hari kiamat. Subhanallah. Ya, munasabatul ayat di bab. Hubungan ayat ini dengan bab ini apa? Dengan bab diharamkannya menyembelih hewan untuk Allah sekalipun di tempat disembelih hewan untuk selain Allah. Ya, hubungannya kata Syekh Abdullah Al-Qarawi hafizahullah, haitsu dallatil ayatu ala annahu la yajuzu fi'lu tha'ati fi makanin yu'sallahu fihi. Yaitu ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak diperkenankan, tidak boleh melakukan ketaatan di tempat yang Allah dimaksiati di situ. Yang Allah didurkai di situ. Enggak boleh. Apalagi kalau campur baur sama musyrikinnya. Kayak kemarin Natalan, ya, mereka melakukan misa, nyanyi-nyanyi, ya, kekafiran. Ada orang datang selawatan. Nah, selawat kan ibadah kan? Ini bodoh ini. Nah, kuadratnya, kuadrat pangkat berapa ini? Ya Allah, orang gila ini. Ya. Ini kacau ini. Dan kalau kita telisik lagi, itu siapa sih? Nah, itu dia-dia juga. Dia juga orangnya, ya. Dia juga yang melakukan kesyirikan. Ya. Dia juga yang apa? Yang menolak dakwah tauhid. Dia aja orangnya. Gak semua. Gak semua. Banyak yang menolak. Ya, harus dibedakan NU dengan liberal berkedok Islam Nusantara. Dan semua harus adil. Ya. Nah, ada yang kayak gitu, itu bukan NU itu. Bukan. Ya. Kalau NU, nah, NU ya. Nah. Hah? Mau garis lurus, garis bengkok, garis apa kayak. Pokoknya kalau NU yang kita ketahui dan masih banyak kiai-kiainya, ya, kalau dalam hal ini lurus, mereka mengkafirkan bahkan. Mengkafirkan yang melakukan perbuatan-perbuatan demikian. Ya. Mereka membaca kitab-kitab pembatal Islam dalam mazhab Syafi'i. Dibacakan oleh kiai-kiainya. Kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Ilam Biqawati Al-Islam. Dibacakan kitab Muridah dari buku-buku fikih mazhab Syafi'i. Ya, bagaimana kemurtadan, ya, semisal Ibnu Hajar Al-Haytami yang menyatakan ini adalah kemurtadan di kitab beliau Al-Ilam Biqawatil Islam, ya, man lam yukaffir, siapa yang tidak mengkafirkan orang yang tidak beragama dengan selain Islam, yang tidak mengkafirkan orang yang tidak beragama dengan selain Islam, maka dia murtad, kata Ibnu Hajar Haitami di buku beliau Al-Ilam Biqawatil Islam. Itu ulama besar mazhab Syafi'i, Ya. Nah, kayak sekarang itu orang-orang Islam Nusantara dan yang lainnya, mereka menolak mengkafirkan orang-orang kafir. Maka mereka yang mengadakan konsensus bahwasanya orang kafir jangan disebut kafir tapi non-muslim. Walaupun mereka yang menguasai secara struktural ya, ormas yang namanya NU itu. Nah, kalau secara struktural iya, ya. Tetapi NU secara garis besar tidak seperti itu. Walaupun mereka Asy'ari, ya. Walaupun NU Asy'ari, kita tahdir juga. Nah, tapi Asy'ari nggak murtad, ya. Nggak seperti liberal. Kalau liberal pluralis kok nggak murtad? Agama apaan itu? Gimana sih? Syekh bin Baz, Syekh Fauzan menyatakan, apakah liberalisme, sekularisme, nasionalisme itu kekufuran? Murtadun, kata Syekh bin Baz, kata Syekh Fauzan. Ya? Orang-orang nasionalisme, sekularisme, pluralisme, mereka adalah murtadun. Gimana ceritanya mereka enggak kufur? Ya? Semua agama benar, terus enggak kufur gitu. Itu murjiah tingkat apa kayak begitu? Ya? Itu kafir juga berarti. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Oh, gimana ceritanya? Pluralisme enggak kufur. Itu murjiah tingkat apa kayak gitu? Murjiah betulan aja mengkafirkan, Bro. Iya, murjiah betulan itu punya kitab fikih. Ada kitab muridah, mereka membahas juga. Pernah saya bahas waktu itu juga. Ya, kok bisa pluralisme tidak kufur? Ah. Ini lebih jelek, lebih sesat daripada murjiah berarti. Lebih jelek, lebih sesat daripada murjiah. Tingkatan apa? Kubangan murjiah, tingkatan terendah. Ya, tingkat jahmiyah. Ya dan billah. Mana lagi berikutnya? Nah. Tahrimus salati. Udah nih. Berikutnya munasabatul ini udah. Ya. Wa min dhalika adzabuhu fi makanin yudbahu fihi li ghairillah. Di antaranya adalah menyembelih di sebuah tempat, walaupun menyembelih itu untuk Allah, tetapi di tempat tersebut disembelihlah hewan untuk selain Allah. Munasabatul ayat litauhid, apa hubungan ayat ini dengan tauhid? Haitsu dallatil ayatu ala tahrimi kulli ma yuaddi fil nihayati ila syirki. Ayat ini menunjukkan keharaman bagi segala hal yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Ya, yang endingnya menghantarkan kepada kesyirikan. Baik, mulahadah. Ini ada yang perlu diperhatikan di sini kata beliau. Ya, mulakhasun an Masjid Dirar. Nah, ini kisah ringkas terkait Masjid Dirar. Tadi saya sudah sebutkan ya. Tapi Syekh di sini Al-Qurawi ya rahimahullah taala menjelaskan lagi. Dzukira telah disebutkan annal munafiqina banau masjidan. Bahwasanya orang-orang masjid, orang-orang munafik mereka membangun sebuah masjid. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan di sini, enggak disebutkan oleh Syekh. Bahwasanya orang-orang munafik membangun masjid, mereka mendapat mandat dari siapa? Hah? Dari Abu Amir Al-Fasik. Ya, Abu Amir Al-Fasik yang ada di Syam. Ya, dia ke Syam. Setelah sebelumnya di Madinah diagungkan orang-orang, maka dapat julukan Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib itu artinya orang pendeta, ahli ibadah lah. Dia ahli ibadah, beribadah pada Allah. Dia baca kitab-kitab Taurat. Hasad ini bahaya emang ini. Hasad. Ya, dulu Imam Bukhari juga dizalimi, ditahdir secara serampangan oleh ulama-ulama, bahkan oleh guru-gurunya Bukhari. Dituduh berpemahaman seperti pemahaman ya Jahmiyah dan seterusnya. Padahal Imam Bukhari berlepas diri dari itu. Sehingga Imam Bukhari mati dalam keadaan rahimahullah ta'ala tertahdir tidak ada yang mengikuti Imam Bukhari kecuali muslim satu orang. Nah, baru kemudian setelah wafatnya Al-Bukhari baru Allah bela. Setelah wafatnya, di masa hidupnya mati dalam keadaan ditahdir, dijauhi, ya, diusir, subhanallah. Ya. Ya. Jadi kalau ada dai padahal dia di atas al-haq ditahdir sama orang seluruh dunia sekalipun, itu belum tentu tahdirannya itu benar. Emangnya jahiliyah kalau yang banyak pasti benar. Murojaah lagi itu masail jahiliyah. Orang-orang jahiliyah berpendapat kalau banyak pasti benar. Kalau pengikutnya sedikit pasti salah. Oh, orang jahiliyah. Ya. Murojaah lagi dia masail jahiliyahnya. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya buku namanya Masail Jahiliyah. Murojaah lagi. Nah, di awal-awal itu di awal-awal ya permasalahan ke-6 atau ke-7 lupa. Kita kan di Ampang pernah itu. Ya, ingat enggak awal-awal dulu Pak Ripin? Hah? Oh, bukan di Ampang, di mana? Di Kapling kali kelas. Nah. Baik. Nah, itu masih SMP ya. Baik. Mana lagi berikutnya? Ya, qasidina bihi at-tafriqa bainal muslimin, yang mereka memaksudkan untuk memecah belah kaum muslimin. Ya. Ya. Nah, ini jadi masjid tersebut dibangun untuk konsolidasi para munafik. Para munafik diberikan mandat oleh Abu Amir Al-Fasik supaya memberikan perlawanan, tekanan-tekanan fisikis kepada kaum muslimin. Ya, maka dibikinlah masjid tersebut. Supaya siapa aja yang mau bergabung punya kekuatan mereka nanti di masjid tersebut. Iya dan billah. Nah. Ya, kemudian mana lagi tadi? Wa mudaratan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masjid tersebut didirikan untuk memberikan mudarat kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Walamma faraghu min binaihi, maka ketika mereka sudah selesai membangun masjid tersebut, qalu, mereka berkata, innama ammarnahu lidda'afati, kami membangun masjid tersebut untuk orang-orang yang dhaif, orang-orang lemah, miskin, wal mardha, untuk orang-orang yang sakit, wa waqatil matar, dan pada musim-musim penghujan, wa talabu minhu sholata fihi, dan mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mau salat di masjid tersebut, hatta yaktasiba asy-syar'iyyah, hingga mereka pun nanti akan mendapatkan legalitas syar'i. Nabi udah salat di situ. Baik. Ya, fa wa'adahum, maka Nabi pun berjanji kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, tentang hal tersebut, idza ada min ghazwati Tabuk, kalau nanti sudah selesai dari perang Tabuk, kata Nabi, inna ada safarin ila ghazwati Tabuk, kami sekarang sedang safar ke perang Tabuk, insyaallah idza raja'na nusalli fi, kalau kami kembali nanti insyaallah kita akan salat di situ. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taibar kalau begitu ya. Ya, fawa'adahum Rasulullah SAW bidzalika idza ada min ghazwati Tabuk. Walamma raja'a wa qaruba min al-Madinah, maka tatkala Nabi kembali dan sudah dekat ke Madinah, nazalat hadhil ayatu, maka ayat ini turun. Tanhahu anis salati fihi fa amara bihadamihi. Maka ayat ini turun yang melarang Nabi SAW untuk salat di masjid tersebut. Bahkan ayat ini Allah memerintahkan agar Nabi SAW berserta sahabat menghancurkan masjid Dirar tersebut. Turun ayat ini. Ya. Ayat ini turun. La takum fihi abada. Jangan engkau sholat berdiri di masjid tersebut. Ya. Forever. Selama-lamanya. Abada. La masjidun ussisa ala taqwa. Ini masjid apa nih? Masjid yang dibangun, didirikan di atas asas ketakwaan. Masjid apa? Masjid min awwali yaumin ahaqqu an takuma fi. Di awal berdirinya itu lebih layak engkau berdiri di situ, salat di situ. Ya, ya. Fihi rijalun yuhibbunallaha. Ya, fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Di dalamnya terdapat orang-orang yang menyukai untuk mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ya. Masjid Quba, masjid yang awal-awal didirikan di Madinah oleh orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, orang-orang Madinah dahulu mereka suku Aws, suku Khadrat, mereka punya berhala. Ya, berhala Manat, berhala besar. 3 berhala orang-orang Arab saat itu, Uzza, Manat. Ya, kemudian Latta. Ya, Uzza di Mekah, Latta di Taif, Manat di Madinah. Suku Aws, suku Khadrat. Ya. Ketika itu orang-orang Yahudi Bani Israel eksodus ke Taif. Karena mereka mendapatkan kabar atau mendapatkan berita di kitab-kitab mereka. Bahwasanya Nabi akhir zaman yang mereka yakini lahir dari tulang sulbi mereka. Dari rahim wanita-wanita mereka. mereka meyakini, ya ini versi mereka, ini akan turun di tanah Arab. Ya, tidak disebutkan secara spesifik apa nama tempatnya tersebut, namun mereka mengetahui daerahnya adalah daerah Arab. Mereka pun ke Taif. Benar, Nabi SAW ada di mana? Di samping Taif, yaitu Mekah. Nah, di Taif lah orang-orang Mekah mempraktekkan, atau orang-orang Mekah belajar perniagaan dengan cara ribawiyah dari orang-orang Yahudi di mana? Di Taif. Kemudian mereka membaca kitab lagi, mendapat keterangan, ternyata pindah, bukan di sini, di sana, di Madinah, di Yasrib. Mereka pun eksodus besar-besaran ke Madinah. Nah, di Madinah mereka memberitahukan kepada orang-orang di Madinah bahwasanya nanti sebentar lagi akan tampil Nabi akhir zaman yang tiada Nabi lagi setelahnya. Kami baca di kitab-kitab kami. Orang-orang Madinah, mereka beragama seberagamanya Nabi Ibrahim. Walaupun mereka berbuat syirik, mereka beragama Nabi Ibrahim. Di musim haji, mereka haji. Mereka mikot dari berhala mereka. Yaitu, ya, manat tadi. Kemudian sesampainya di Mekah, mereka melihat dakwahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dakwah dari pasar menemui jemaah haji. Jemaah haji ditemui, walaupun di belakangnya paman yang ngikutin. Abu Lahab. Ya. Maka Rasulullah SAW mendakwahkan kepada Islam, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, mengajak hanya beribadah kepada Allah. Maka orang-orang Madinah langsung melihat, oh ini dia yang diceritakan Yahudi nih. Ini dia ini. Di antara mereka masuk Islam. Ya. Semua yang hadir di situ masuk Islam. Pulang ke Madinah sudah berislam. Ada yang lagi datang lagi, masuk Islam lagi. Ya, pulang ke Madinah dalam keadaan berislam. Ya, diutuslah Mus'ab bin Umair, orang Madinah juga. Ketemu lagi Rasulullah, masuk Islam. Diutuslah Mus'ab bin Umair. Sebelumnya, para sahabat yang sudah pulang ke Madinah, udah dakwahin Islam ke tetangga-tetangga mereka. Ke rekan-rekan mereka, ke orang-orang kampung mereka. Jadi waktu itu suku Aus dan Khadraj sudah mulai goncang. Mereka banyak memeluk Islam dari para jamaah haji kampung mereka sendiri yang sudah balik dari Mekah. Kemudian datang lagi, pulang lagi, tambah lagi Islam lagi. Sampai akhirnya Mus'ab bin Umair datang berdua bersama sahabat yang buta Abdullah bin Umair Maktum. Ya, mengajarkan Islam kepada orang-orang di Madinah. Mengajarkan Quran, bahkan melaksanakan sholat berjamaah di situ. Barakallahu fikum. Ya. Sholat berjamaah di situ kata para ulama, sholat Jumat. Sholat Jumat. Yang ketika itu mereka berjumlah 40 orang. Yang dari sinilah Madzhab Syafi'i menetapkan sholat Jumat itu mesti 40 orang. Ya, maka sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, orang-orang Madinah sudah berislam. Ya. Sahabat berhijrah duluan. Kan yang belakangan Rasulullah dan Abu Bakar, ya. Mereka sudah berislam. Hingga akhirnya Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka para sahabat, orang-orang muhajirin, ansar, maka mereka beribadah, meneladani Rasulullah SAW. Si Abu Amir Ar-Rahib merasa tersaingi. Punya pesaing. Ya, dia dulu kan megang kitab kan? Wah. Kitab dia kalah ini. Al-Quran yang turun kepada Rasulullah. Kitab dia paling Injil Taurat. Nah, maka mulai dia ke Syam. Dia pergi ke Syam menghasut orang-orang Nasrani di sana agar menyerang Madinah. Dan dia di Syam gak cukup di situ. Dia kirim surat kepada orang-orang munafik yang dia tahu terpaksa masuk Islam. Atau pura-pura masuk Islam. Nah, dia kirim surat. Ya, kalian bikin masjid aja. Bikin masjid saingan sama masjid Kuba itu. Biar kalian rapat konsolidasi. Biar kalian bermusyawarah. Merumuskan permasalahan untuk membendung Islam yang baru hadir dan seterusnya. Undang dia sholat ke masjid kalian biar dapat legalitas. Masjid Dirham. Nah itu kronologisnya. Ya, Syekh Al-Qarawi di sini menyebutkannya secara global. Apa yang saya sebutkan juga global, ya. Yang lebih itunya di buku-buku tarikh, ya, di buku-buku sejarah, semisal ya, Sirah An-Nabawiyahnya Ibnu Hisham rahimahullah taala. Baik. Masuk ke hadis berikutnya, cukup apa lanjut nih Pak Eko? Cukup ya. Nah. Ya, jika cukup kita lanjutkan lagi nanti pekan depan. Subhanallahi walhamdulillah, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.